ini Bengawan Solo. Ini Bengawan Solo. Gledek kali yo. Gledek kali Bengawan Solo. Ambek porong kan podo, Mbok yo. Yo salah lek Bengawan Solo iki. Aku ora ombo jane, Pak. Iki sik jero, Mas. Lek Pak mau ketiko, Pak. Iki sik di anu ah. Sing ambrol to, Dik? Ambrol. Ambrol iku sebelah niku. Oh iki. Yang kang iki zaman iku sirkuit kali kete cross-cross iku lho belak kene ngarep iki ngapi piye dak jati mun piye minum bener yo mangane ngomong minggu iki ono ndak goro berarti yo Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Saya Anwar Zahid, pengajar kepada seluruh warga desa Labu Kidul dan sekitarnya untuk membuktikan mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan menjadikan kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Dan semoga desa Labu Kidul, kecamatan Sumber Suko, Kabupaten Lumajang, di bawah kepemimpinan Bapak Ansori selaku kepala desa, semakin maslahah manfaat dan semakin barokah. Mudah-mudahan Pak Ansori mampu melanjutkan perjuangan untuk membangun desa Labu Kidul menjadi lebih baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan kontrol lagi. Ini mau.